indahnya, indahnya. Aduhai, manisnya, manisnya. Saat-saat memadu cinta, saat-saat yang paling indah. Kata-kata bak mutiara, kata-kata dalam bercinta. Mesranya, mesranya, aduhai. Rasanya, rasanya, aduhai. La la la la la la la la la la la la. Kata-kata bakmu